Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih dalam pasal Afatul Ilmi wa Bayanu Ulama'is Su' wa Ulama'il Akhirah. Pada pertemuan kemarin, kita telah membaca beberapa keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sifat-sifat orang berilmu yang buruk, yang jelek. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa min sifati ulama'il akhirati. Dan di antara sifat-sifat ulama akhirat. Nah, kalau kemarin kita membahas sifat-sifat ulama yang su, ulama yang jahat, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat ulama akhirat. Nah, ulama yang barakallahu fikum tujuannya adalah akhirat. Ayya'lamu anna dunya haqiratun. Ulama akhirat itu punya karakter. Mereka mengerti. Mereka tahu. Kalau dunia itu sangatlah hina. Barakallahu fikum. Wa annal akhirata syarifatun. Sebagaimana mereka mengerti, mereka tahu bahwa akhirat itu adalah sesuatu yang mulia. Barakallahu fikum. Nah, wa annahuma kadarrataini. Keduanya seperti barakallahu fikum, ya, dua hal yang manis. Nah, madu, ya. Sama-sama manis, sama-sama enak, sama-sama asyik, barakallahu fikum. Nah, tapi kadar hakikatnya berbeda. Nah, di antara contoh nikmat dunia itu terbatas. Ya. Nikmat akhirat unlimited. Tidak terbatas. Walaupun di dunia banyak katanya unlimited, unlimited, tapi tetap saja ada limitnya, ya kan? Nah, iklan-iklan provider itu ya, barakallahu fikum, unlimited. Sama aja, ada batasnya. Yang namanya dunia itu enggak ada yang unlimited. Ya, yang memang benar-benar tidak terbatas. Contoh, barakallahu fikum. Nah, baik. Makanan. Ya, barakallahu fikum. Nah, anggap kita adalah orang yang menggemari es krim. Nah, ya. Biasanya yang badannya gede-gede senang es krim itu biasanya. Nah. Es krim bagi dia sesuatu yang nikmat, ya. Nah. Magnum gitu ya, barakallahu fikum. Senang sekali makan es krim. Nah. Tapi barakallahu fikum, karena itu adalah sifatnya duniawi, dia terbatas. Ya, nikmatnya itu ya anggap dia kuat makan es krim itu barakallahu fikum 10 bungkus atau 20, anggap 30 dia masih merasakan nikmat dan enjoy dengan 30 bungkus tadi. Ya. Nah, kamu suruh dia tambah lagi 10 bungkus. Lebih dari 30 bungkus itu dia muak dengan es krim. Ya kan? Nah, ditawari sama es krim, sudah kepalanya puyeng dia, barakallahu fikum. Nah, ya, disuruh pas antum senang es krim kan? Ya sudah, nikmatin saja. Barakallahu fikum. Nah, dia berusaha memaksakan diri untuk memakan 40 bungkus es krim Magnum, ya. Nah, dijamin habis itu akan terdengar suara ninu ninu ninu ninu. Semaput dia bawa ambulan. Nah, dia opname. Itu contoh, ya. Kalau nikmat dunia itu kenapa dikatakan rendah, diantaranya ya ada limitnya, ada batasnya. Ya, senikmat-nikmat dari kesenangan dunia, keasikan dunia, ada batasnya. Di mana nanti kamu akan, barakallahu fikum, ketika mencapai limit itu, sudah tidak nikmat lagi. Nah, ya. Tayyib. Beda halnya dengan akhirat. Barakallahu fikum. Kenikmatan makanan-makanan akhirat, barakallahu fikum, tidak akan ada habisnya. Ya, nah, makan seberapa pun ya tetap nikmat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Antum senang makan es krim, ya di sana ada es krim, barakallahu fikum. Bahkan lebih enak dari yang ada di dunia. Ya, makan seberapa pun bisa. Barakallahu fikum. Nah, baik. Begitu juga seperti barakallahu fikum paras atau rupa. Ya, nah. Di dunia ada batasnya. Orang itu paling pol-pol ganteng-gantengnya itu umur berapa coba? Hah? Ya, anggap 30 itu sudah puncak-puncaknya ya kan. Umur 30 itu sudah ganteng-gantengnya barakallahu fikum. Ya, mencapai kematangan. Naam. Lahir dan batin. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau sudah sampai puncak itu kan grafiknya seperti ini. Set. Turun habis itu. Setelah itu akan muncul kerutan-kerutan di wajah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Rambut sudah mulai 1, 2, 3 ada yang memutih. Barakallahu fikum. Naam. Gigi sudah mulai copot 1 per 1. Ya enggak? Nah, jadi ketampanan wajah, kecantikan barakallahu fikum paras di dunia itu terbatas. Ya, nah. Ada manusia-manusia barakallahu fikum yang mereka punya uang, dia menolak untuk tua. Ya, akhirnya dia melakukan treatment, perawatan. Ya, nah. Spa sana, spa sini, tahu ya, spa, nah. Perawatan kulit barakallahu fikum, mandi susu, ya kan? Antum susu diminum sama mereka buat mandi barakallahu fikum. Ya, mandi madu barakallahu fikum. Nah, tayyib, ya. tetap yang namanya kerutan-kerutan di wajah itu tidak bisa hilang. Pasti ada. Akhirnya apa? Ya dipaksakan, operasi. Ya, nah, ke Korea Selatan dia operasi barakallahu fikum. Nah, ke Singapura, ya. Barakallahu fikum. Baik. Pak Ivan ya. Bagaimana? Ya itu, ditarik, dikencengin. Nah, dioperasi, dibedel sebelah sini ya, barakallahu fikum, dijahit. Jadi ditarik, nah. Tarik sini. Biar kenceng. Paham ya? Antum enggak tahu itu sebenarnya banyak jahitan orang-orang yang barakallahu fikum operasi-operasi itu. Ya. Nah, makanya kalau kepalanya botak kelihatan jahitannya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, untuk menutupi itu dia pakai wig. Naam, rambut palsu. Paham ya? Jadi untuk mengencangkan kulit itu tadi dia operasi ini ditarik, ditarik jahitannya ditaruh di tempat yang tidak terlihat. Itu manusia-manusia yang barakallahu fikum tidak terima tentang kodratnya untuk menua. Ya. Nah, ya, jadi dia pengen tetap terlihat dibilang sama orang itu awet muda. Padahal nggak ada yang awet muda itu ya. Nah, selama di dunia nggak ada yang awet muda. Pasti ada batasnya. Kulit yang kencang sudah mulai mengendor. Barakallahu fikum. Nah, baik. Tapi kalau di akhirat, justru orang itu ketampanan dan kecantikannya terus bertambah. Ya, nah disebutkan dalam riwayat, ketika barakallahu fikum ahli jannah itu ke pasar-pasar surga, jadi surga ada pasarnya nanti barakallahu fikum. Nah, ya, pulang dari pasar-pasar surga, keluarganya di rumah, istrinya, anak-anaknya mengatakan, wajahmu semakin tampan sekarang. Nah, jadi pulang dari pasar itu tambah ganteng barakallahu fikum. Beda kalau kita dari pasar pahing gitu kan. Ya kan, dari pasar pahing itu sudah barakallahu fikum ya. Bau ikan, bau macam-macam, terus muka lusuh ya kan. Barakallahu fikum. Nah, iya, semeraut sudah. Tapi kalau pasar surga pulang dari sana tambah ganteng. Begitu juga yang di rumah, yang dari pasar mengatakan, loh, kalian juga tambah cantik. Nah, terus seperti itu. Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Makin lama makin ganteng, makin lama makin cantik. Ya, nah. Tinggal, barakallahu fikum dinilai saja mana yang lebih berharga dan mana yang lebih harus kita perjuangkan. Barakallahu fikum. Nah, itu bedanya manisnya dunia dengan manisnya akhirat. Nah, fahum yu'thirun al-akhirata. Sehingga ulama-ulama akhirat itu akan selalu mengedepankan akhirat daripada dunia. Nah, al-mu'adzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Itu diantara karakter atau sifat ulama akhirat. Nah, mereka dengan kedalaman ilmu, mereka menimbang-nimbang antara dunia dengan akhirat. Mereka tahu akhirat lebih baik, lebih sempurna. Mereka pun mendahulukan akhirat. Di antara sifat mereka yang lain adalah wala tukhalifu af'aluhum aqwalahum. Di antara sifat ulama akhirat itu adalah perbuatan mereka tidak akan menyelisihi perkataannya. Nah, jadi antara perkataan dengan perbuatan itu selaras. Barakallahu fikum. Itu karakter ulama akhirat. Ya, nah. Mereka melarang umat, melarang mad'unya, melarang pengikutnya, melarang santrinya merokok misal, ya. Nah, mereka tidak merokok. Barakallahu fik. Nah, baik. Itu tanda-tanda ulama akhirat. Ya. Kalau ulama yang su, barakallahu fikum, dia melarang santrinya merokok, tapi dia merokok. Ya, nah, ketika ditanya, Pak Kiai, kenapa Anda melarang kami merokok, tapi Anda sendiri merokok? Nah, jawabannya apa? Beda tingkatan. Ya, kalian masih tingkatan santri. Kalau saya sudah kiai. Nah, ya. Nanti kalau jadi kiai, terserah kamu. Mau merokok, mau enggak, terserah. Selama jadi santri, ikut sama saya, belajar sama saya, kamu jangan merokok. Itu jelas. Barakallahu fikum, sesuatu yang ya tidak sinkron, bukan memberikan barakallahu fikum pendidikan yang baik, ya, antara ucapan dengan perbuatan tidak sejalan, itu sudah tanda-tanda yang tidak baik. Barakallahu fikum. Nah, jadi ulama akhirat itu tandanya adalah antara ucapan dengan perbuatan sama. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Wa yakunu mailuhum ilal ilmin nafi' fil akhirah wa yajtanibuna al uluma allati yaqillu naf'uha itharan lima ya'zumu naf'uhu. Di antara karakter ulama akhirat adalah kecenderungan mereka kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat itu lebih tinggi, ya. Jadi di antara karakter ulama akhirat itu lebih senang dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat di akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Ilmu ma'rifatullah, ilmu bagaimana kita bisa mengenal Allah, ya. Ilmu ma'rifatu nafsihi, ilmu bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Ilmu tentang syariat-syariat Allah. Nah, itu ulama akhirat. Ya. Nah, dia lebih senang, lebih cenderung, lebih semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu akhirat tadi. Barakallahu fikum. Naam. Wa yajtanibun, dan mereka menjauhi ilmu-ilmu yang sedikit manfaatnya di akhirat. Karena mereka lebih mendahulukan manfaatnya yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah, ya, ilmu-ilmu dunia yang lain, barakallahu fikum, ya, tidak mereka, barakallahu fikum, gandrungi atau tidak mereka cenderungi. Walaupun mungkin saat ini banyak ilmu-ilmu yang barakallahu fikum, ya, ditawarkan bahkan sekarang orang itu untuk menambah pengetahuan begitu mudah. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Tapi ulama akhirat selalu mendahulukan ilmu-ilmu yang bermanfaat di akhirat. Barakallahu fikum. Naam. Lebih senang untuk mengkaji syariat ini lebih dalam. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Kama rawa Anisyaqiq Al-Balkhi atau Al-Balkhi rahimahullah annahu qala lil Hatim Al-Asam. Sebagaimana diriwayatkan dari Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah, dia pernah bertanya kepada muridnya Hatim Al-Asam. Nah, kata Syaqiq, qad sahibtani muddatan, Famadza ta'allamta? Hatin, kamu sudah menemaniku dalam waktu yang cukup lama. Kamu sudah belajar kepadaku cukup lama. Pelajaran apa yang kamu bisa ambil dariku? Nah, atau pelajaran apa yang bisa kamu petik selama kamu bersama aku? Ya. Terkadang pelajaran itu enggak langsung kita ambil dari guru kita, tapi peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian itu membawa pelajaran. Kita lihat kalau antum kita baca nanti luar biasa bagaimana sudut pandang ya Hatim Al-Asom barakallahu fikum, sangat luar biasa. Kata Hatim, qala samaniyatu masailah. Ada 8 permasalahan yang aku bisa pelajari ketika aku bersama Anda, wahai guruku. Ammal ula, adapun pelajaran pertama yang aku ambil adalah, fa inni nazartu ilal khalqi, fa idza kullu syakhsin lahu mahbubun. Fa idza wasala ilal qabri faraqahu mahbubuhu. Faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Nah, luar biasa. Kata Hatim, aku melihat selama aku bersama Anda, aku menyaksikan ternyata banyak makhluk, banyak umat manusia itu semua punya, ya, setiap orang di kalangan manusia ada sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia senangi, pasti. Ya, ada sesuatu yang sangat dia gandrungi. Barakallahu fikum, ya. Ada yang senangnya barakallahu fikum dengan ya, memelihara banyak hewan, ya. Nah, barakallahu fikum. Kucing, nah. Ya, ada yang ayam, ada yang burung, ada yang ikan, senang. Ya kan? Nah. Ada juga yang lain, ada yang kesukaannya itu barakallahu fikum adalah tayyib, ya, traveling, ya, dia berkeliling, berkeliling barakallahu fikum, travel kemana-mana. Nah, biasanya sepedaan, nah, ya kan, barakallahu fikum. Ada yang dari gunung, ada yang di jalan raya. Nah, kesukaannya itu. Ya. Jadi setiap orang itu pasti punya perkara yang sangat dia sukai, yang sangat dia cintai. Pasti ada, kata beliau. Tetapi setelah saya lihat lagi, ketika dia sudah sampai di kuburnya, ketika dia mati, ternyata segala sesuatu yang dia cintai tadi meninggalkannya. Ya kan? Ada nggak orang yang seneng sama kucing, kucingnya ikut dikubur? Nggak ada, ya kan? Nah, atau dia senang sama sepeda, ya dikubur tak sepeda-sepedanya, barakallahu fikum. Tidak ada, dia akan berpisah. Itu orang Islam. Beda kalau orang Cina. Kalau orang Cina memang kayak gitu. Apa yang mereka suka itu dibawa ke kubur. Suka sama bantal guling. Bantal guling dikubur, barakallahu fikum. Nah, ya, ini bantal guling kesukaan papa. Misal. Ya, nah, bantal gulingnya aku dikubur. Ya, apa yang dia suka itu dikuburkan bersama dia. Itu orang barakallahu fikum, ya, tayyib, orang Cina, ya. Nah, keyakinan mereka. Yang kita bahas sekarang orang Islam. Orang Islam nggak ada. Yang bersama orang itu cuman dari materi adalah kain kafan. Nah, ya, sekaya apapun dia, walaupun dia seorang sultan, dia seorang raja, presiden, barakallahu fikum, yang bersama dia hanyalah apa? Kain kafannya. Segala sesuatu yang dia cintai selama ini enggak akan ikut, ya. Bahkan yang namanya istri yang katanya sehidup semati, ya kan? Janjinya itu, ya kan? Nah, sehidup semati janjinya, barakallahu fikum. Ketika suaminya mati, ya enggak ikut masuk dalam kubur. Nah, karena dia punya takwil sendiri, sehidup semati itu. Satu hidup, satu mati. Nah, ya, nah, kalau kamu mati, ya sudah, saya hidup. Nah, atau kalau saya hidup, ya kamu mati, barakallahu fikum. Nah, ya, itu barakallahu fikum plesetannya, ya. Sehidup semati itu, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi walaupun pasangan suami istri yang sudah mengikat janji sangat kuat, ya, rasa cinta mereka, ketika pasangannya mati, enggak ada yang ikut dikuburkan. Nah, barakallahu fikum. Taib, ya. Taib. Bahkan sebagiannya barakallahu fikum, ya, ketika pasangannya mati, ya paling bertahan 3 bulan terus kawin lagi. Nah, ya, apalagi laki-laki, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Enggak kuat lama-lama menduda barakallahu fikum. Nah, baik. Maka kata beliau, setelah beliau melihat fenomena itu yang ada di kalangan umat manusia, maka aku jadikan perkara yang sangat aku cintai, yang aku sukai adalah kebaikan-kebaikanku. Agar supaya dia akan menemaniku di alam kubur. Nah, ya kan? Karena yang menemani seseorang di alam kubur, selain kain kafan adalah amalnya. Kalau amalnya baik, lebih banyak baiknya, maka dia akan ditemani amal kebaikan tadi. Kalau lebih banyak amal jeleknya, yang menemani dia adalah amal jeleknya. Nah, jadi itu pelajaran yang diambil oleh Hatib, ya. Senang melakukan hal-hal yang baik. Nah, barakallahu fikum. Apa saja, ya, membantu, barakallahu fikum, teman, barakallahu fikum, yang kesulitan, na'am, tayyib, atau barakallahu fikum, menyelesaikan hajah, ya, seorang teman, atau yang semisal dengannya. Jadi hal-hal yang baik itu menjadi barakallahu fikum semangat dia. Nah, tayyib. Dan itu sejalan dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Barakallahu fikum. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ada paku payung di jalan, barakallahu fikum, na'am. Ya, orang yang memahami faedah ini, ya dia tidak akan cuek. Dia ambil paku payungnya, dia buang ke kotak sampah. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Karena itu berbahaya, bisa barakallahu fikum melukai orang lain. Nah, jadi sekecil apapun hal-hal yang baik itu dia lakukan. Nah, karena kita tidak tahu dari amal mana yang itu diterima oleh Allah dan barakallahu fikum bisa menyelamatkan kita, barakallahu fikum. Nah, baik, paham ikhwan, ya. Dan satu yang perlu kita ingat, ketika kita melakukan kebaikan kepada orang, jangan kita mengharapkan timbal balik, ya. Nah, kita baik kepada teman kita, si Fulan, si Alan, Abu Alan, Abu Fulan, ya kan? Baik sekali. Nah, karena ada timbal balik yang dia inginkan. Apa itu? Dia sedang mengincar adiknya. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi baik itu barakallahu fikum karena ada sesuatu di balik itu. Atau hal-hal yang lain, dia mengharapkan kebaikan itu nanti kelak dibalas oleh orang yang dia bantu. Nah, kalau kita prinsip melakukan kebaikan adalah mengharapkan balasan dari manusia, kita akan kecewa. Nah, ya, barakallahu fikum. Manusia itu lebih didominasi apa? Naam. Sulit untuk membalas kebaikan orang. Ya. Lebih mudah melupakan barakallahu fikum kebaikan orang lain. Itu karakter manusia. Dan dia lebih mengingat keburukan. Ya. Nah. Jadi kebanyakan manusia terkait dengan kebaikan orang, barakallahu fikum, ya, itu tidak begitu dia ingat-ingat. Tapi ada sesuatu yang membuat dia kecewa, ada sesuatu yang jelek, barakallahu fikum, membuat dia ya terluka, itu akan selalu diingat. Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi kalau kita prinsip melakukan kebajikan itu adalah mengharapkan balasan dari orang lain, kita akan kecewa. Ya. Nah, dan kecewanya itu barakallahu fikum benar-benar sakit, ya. Barakallahu fikum. Sakit sekali di dalam hati kita. Nah, barakallahu fikum. Kita sudah menganggap dia seperti saudara kita sendiri selama di pondok pesantren, barakallahu fikum, ya. Wah, kurang apa kita baiknya kepada dia, barakallahu fikum, ya. Sampai baju-bajunya pun kita cuciin, ya kan. Nah, ketika dia lagi sakit, barakallahu fikum, gak ada yang cuciin, kita cucikan bajunya. Nah, barakallahu fikum. Baik, ya. Kadang barang-barang kita juga dipakai sama dia, barakallahu fikum. Nah, baik. Kalau yang kita harapkan adalah kelak dia akan membalas kebaikan kita, barakallahu fikum, siap-siap untuk kecewa. Nah, ya, bukan berarti kita suudzon, barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan cukup banyak kejadian, barakallahu fikum, ya, yang seperti itu. Naam. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, harapkanlah balasannya di sisi Allah. Jadi ketika orang yang kita baikin tadi membalas dengan hal yang di luar harapan kita, kita tidak begitu kecewa. Nah, ya. Kita tidak akan melakukan yang namanya al-mannu, mengungkit-ungkit. Nah, barakallahu fikum. Ente lupa ya dulu ketika di pondok, nah, ketika kamu sedang susah-susahnya, ketika kamu sedang sulit-sulitnya, nah, siapa yang bantu kamu? Sekarang kamu sudah sukses, kamu sudah berjaya, ya, saya minta tolong. Nah, ini saja kamu enggan untuk membantu. Kecewa. Nah, barakallahu fikum, kecewanya itu luar biasa. Tapi kalau kita barakallahu fikum melakukan kebajikan tadi, enggak mikirin itu, pokoknya senang aja. Ya, hal yang baik-baik, bantu teman, macam-macam, barakallahu fikum. Nah, enggak mikir dia balas apa enggak, terserah. Kita mengharapkan kebaikan itu nanti jadi teman kita di dalam kubur. Nah, jadi ketika disikapi seperti itu, tidak begitu apa? Tidak begitu terbawa perasaan. Ya, nah, ya sudah biasa. Barakallahu fikum. Lewat saja. Nah, barakallahu fikum. Itu penting. Itu pelajaran pertama yang barakallahu fikum didapatkan oleh Hatim Al-Asam dari ya mujalasah dia bersama Syaqiq Al-Balakhi barakallahu fikum beberapa tahun lamanya. Masih ada poin-poin yang lain sangat luar biasa barakallahu fikum. Bagaimana Hatim Al-Asam benar-benar memanfaatkan ya pelajaran-pelajaran kehidupan yang dia ambil semasa dia belajar bersama gurunya. Nah, jadi itu juga yang harusnya kita upayakan ketika kita belajar. Jangan hanya barakallahu fikum lewat-lewat saja ya. Banyak pelajaran khususnya kaitan dengan kehidupan ini barakallahu fikum yang bisa kita ambil ketika kita menuntut ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, jika kita di akhirat menikah dengan bidadari, bagaimana dengan istri kita? Nah, istri kita jadi ratunya bidadari. Iya, nah. Barakallahu fikum. Apakah orang yang tidak dapat mencium aroma surga akan masuk neraka? Itu semakna dengan hadis-hadis yang berisi dengan ancaman. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Artinya ada ihtimal kedua-duanya. Nah, selama dia adalah masih dalam status seorang muslim, dia tahtal masyiah. Ya. Kalau Allah berkehendak, barakallahu fikum, dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau Allah berkehendak, naam, Allah mengampuninya. Barakallahu fikum. Naam. Al-muhim, orang-orang yang disebutkan beberapa sifatnya, itu Nabi mengatakan dia tidak akan mencium aroma surga. Barakallahu fikum. Naam. Artinya itu perkara yang sangat-sangat membahayakan dan menakutkan. Ya. Apakah orang yang mendapat nikmat kubur, ia telah merasakan nikmat surga? Sebagiannya. Karena di antara nikmat kubur itu, dia ditampakkan, mendapatkan visual tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Nah. Bahkan barakallahu fikum, aroma surga itu tercium. Artinya sebagian dari nikmat surga itu sudah bisa dia rasakan ketika dia masih di alam kubur, barakallahu fikum. Sebagaimana orang-orang yang jelek ya, ketika mendapatkan azab kubur, nah, sebagian azab neraka juga dia barakallahu fikum sudah mencicipinya di alam kubur. Nah, tayyib. Sebagaimana Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. Ya. Wa yaumal qiyamah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal adzab. Neraka itu akan ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi dan sore hari. Jadi di dalam kubur itu dia mendapatkan visual, dia menonton, dia melihat bagaimana azab neraka. Barakallahu fikum. Nah, dan itu merupakan sebuah siksaan yang melebihi siksaan fisik. Itu siksaan mental. Ya. Ibaratnya antum di depan antum ada ya, layar besar. Di situ antum menyaksikan orang digorok, ya, orang ditusuk pakai besi panas, bagaimana jeritan-jeritan orang tadi barakallahu fikum yang dihabisi nyawanya, itu barakallahu fikum ya, baru mukaddimah saja antum sudah shock itu melihat itu. Nah, bagaimana kalau tiap hari pagi nonton itu, sore nonton itu lagi? Ya, nah dijamin stres barakallahu fikum. Nah, itu bagian dari azab yang akan didapatkan oleh ahli kubur yang buruk amalannya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukum pakai susu biar awet? Awet muda maksudnya ya. Nah, haram ya, termasuk praktek barakallahu fikum kesyirikan, ya, tahu susu ya, barakallahu fikum. Nah, itu orang-orang yang barakallahu fikum na'am, agamanya barakallahu fikum benar-benar rusak. Nah, baik. Susu itu macam-macam, ada susu pengasih, ada susuk barakallahu fikum na'am, tayyib, penglaris, ya. Nah, itu biasanya mintanya kepada dukun-dukun, barakallahu fikum na'am. Bagaimana menghilangkan penyakit ishq? Ya, al-ishq itu maksudnya orang yang sedang, ya, barakallahu fikum, sedang mabuk cinta, barakallahu fikum na'am. Yang pertama, banyak-banyak doa barakallahu fikum kepada Allah untuk dibersihkan hatinya. Yang kedua, barakallahu fikum, menyibukkan diri dengan amal-amal ibadah yang bermanfaat. Banyak-banyak puasa, ya, lebih tekun dalam belajar barakallahu fikum. Nah, karena tingkatan al-ishq pada seseorang itu memang bertingkat-tingkat. Ada yang masih dalam taraf barakallahu fikum baru, benih-benih, ya. Naam, itu gampang, mudah insyaallah kalau orangnya memang punya niatan. Ada yang sudah mulai barakallahu fikum tumbuh batangnya, ya. Ada yang sudah berakar. Naam. Ya, itu yang lebih sulit kalau sudah barakallahu fikum berakar di dalam hati barakallahu fikum. Nah, maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Raudhatul Muhibbin, caranya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menikah. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Allah musta'an wa alaikum. Nah, ya, al-ishq ini memang termasuk problematika dari para syabab para covid. Nah, jadi yang belum terkena penyakit itu barakallahu fikum, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar dilindungi dan dijaga dari fitnah itu. Nah, ya, asli al-ishq itu benar-benar barakallahu fikum menyakitkan. Nah, ya, baik. Afan Ustaz, kalau ada orang yang menyuruh temannya sholat malam, tapi dia tidak sholat malam, atau jarang, apakah ini termasuk ulama Wairul akhirah? Nah, baik. Antum belum jadi ulama, ya. Kita masih santri, barakallahu fikum. Nah, contoh saja. Artinya barakallahu fikum, dia, ya, nah, adalah orang yang naqis, orang yang kurang, barakallahu fikum, dalam mendapatkan keutamaan. Nah, baik. Dia kehilangan keutamaan tadi. Barakallahu fikum. Nah, dan yang utama bagi salafuna soleh barakallahu fikum, ketika mereka menganjurkan seseorang melakukan hal-hal yang baik, itu bagi mereka sebagai suatu tanggung jawab, ya. Konsekuensi dari ucapan tadi, mereka juga berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang mereka perintahkan kepada orang lain. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu kalau kita ingin mencontoh akhlak salafuna saleh barakallahu fikum. Jadi bukan hanya nyuruh-nyuruh orang, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu sudah hal yang tidak baik. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Naktahi bihalul qadar. Subhanakallahum bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.